Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, masih kita pada pembahasan al-aslul khamis min al-usul as-sittah, asal atau prinsip yang kelima dari pembahasan kitab al-usul as-sittah. Bahwasannya di dalam asal ini, prinsip ini, al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menjelaskan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam kitabnya tentang siapa wali-walinya, bagaimana sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Sekaligus di dalam Al-Quran, di dalam Al-Kitab, Allah juga telah menjelaskan perbedaan. Allah membedakan antara wali-walinya, wali-wali Allah, dengan orang-orang yang menyerupakan dengan menyerupakan diri-diri mereka dengan wali-wali Allah, padahal bukan termasuk dari aulia Allah. Bahkan sebaliknya, mereka termasuk a'da'ullah, musuh-musuh Allah, baik dari kalangan munafikin maupun fujjar, orang-orang fajir. Terakhir pembahasan kita sampai pada ucapan syarih. Kita ulang sedikit. Fa'awliya'ullahi la yuzakkuna anfusahum bimithli hadhihi syahadah. Maka wali-wali Allah tidaklah mentazkiyah diri-diri mereka, merekomendasi diri-diri mereka dengan persaksian-persaksian yang seperti ini, yaitu mempersaksikan bahwasanya saya adalah wali Allah, mengklaim diri-diri mereka sebagai wali-wali Allah. Tidak demikian. Justru para wali-wali Allah jauh dari sifat seperti ini, mengklaim sebagai wali Allah dan sebagainya. Wa innama hum yu'minuna billahi wa yattaqunahu. Hanyalah mereka, para wali-wali Allah itu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Sehingga tolak ukurnya adalah dengan al-iman wa taqwa, bukan dengan klaim, bukan dengan keajaiban-keajaiban yang bisa mereka lakukan. Ini diantara sebab kenapa muallif menulis hal ini di dalam kitabnya Al-Usul As-Sittah, karena di zaman beliau tersebar yang namanya ya khawariqul adah, perkara-perkara yang di luar dari kebiasaan. Ya, kalau ada orang yang bisa melakukan ini dan itu, yang termasuk perkara-perkara yang menakjubkan, khawariqul adah, di luar dari perkara yang biasa, luar biasa, maka dianggap sebagai wali. Tidak melihat bagaimana sholatnya, bagaimana dia di dalam menjalankan syariat. Pokoknya kalau sudah bisa melakukan ini dan itu, maka dianggap sebagai wali. Maka bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah dengan al-iman wa taqwa. Qala rahimahullah wa yaqumun bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala 'ala al-wajhi al-akmal. Mereka para wali-wali Allah menegakkan ketaatan kepada Allah 'ala al-wajhi al-akmal dengan sebaik-baiknya. Wa la yaghurruna an-nasa wa la yaghirru an-nasa wa la yaghirruna an-nasa wa yakhda'unahum bi hadhihi ad-da'wa hatta yudilluhum 'an sabilillah ta'ala. Dan mereka tidak menipu manusia, tidak memperdaya manusia dengan klaim-klaim yang seperti ini sehingga mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Demikian. Banyak dari mereka yang mengaku wali-wali Allah menipu manusia, memperdaya manusia dengan hal-hal yang seperti tadi, yang di luar kebiasaan tadi. Bahkan di antara mereka bisa mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya, ini adalah perkara yang berbahaya. Mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib termasuk syirik akbar. Karena perkara gaib tidaklah bisa diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak Allah semata. Ya. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Lau ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma'." Kalau seandainya kalian melihat ada seorang pria yang bisa berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau dia bisa terbang di udara, fala yaqtaru, maka jangan sekali-kali kalian tertipu. Jangan sampai kalian tertipu dan terperdaya. Bukan tolak ukur kewalian itu dengan perkara-perkara yang seperti itu. Perkara-perkara yang luar biasa seperti itu. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa mengetahui perkara yang gaib, bisa tahu isi batin orang lain. Ini banyak di dalam kitab-kitabnya orang sufi. Wali-wali mereka bisa tahu isi hatinya orang lain. Atau bisa mengetahui perkara yang gaib. Kalau ada barang hilang, tanyanya ke si wali tersebut, mana barang hilang, mana tempatnya. Perkara gaib yang seperti ini. Jadi bukan seperti itu. Tolak ukur kewalian bukan dengan perkara-perkara yang aneh dan luar biasa seperti itu. Imam Syafi'i melanjutkan, fala yaqtaru, jangan sampai kalian tertipu dan terperdaya, hatta ta'aridu amrahu alal kitabi wa sunnah, sampai kalian menguji perkaranya, yaitu menguji kondisi orang tersebut, alal kitabi wa sunnah, dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan As-Sunnah. Jadi tolak ukurnya adalah dengan Alkitab, dengan Al-Quran, wa sunnah. Apakah amalannya, akidahnya, manhajnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak? Kalau tidak, berarti dia sahibu bid'ah. Maka dia adalah perkara atau ahlu bid'ah, pelaku bid'ah. Qala asy-syarih rahimahullah, fa ulai alladziina yad'auna, fa ulai alladziina yad'auna anfusahum, to yad'auna anfusahum ahyanan asyadan wa ahyanan awliya. Mereka yang mengklaim diri-diri mereka terkadang dengan julukan asyad, jamak dari sayyid-sayyid, ya, ahyanan awliya, dan terkadang dengan julukan yang lain, wali-wali. Lau ta'ammalal insanu ma hum alaihi lawajadahum ab'ada ma yakununa 'anil walayati wassiyadah. Maka seorang jika memperhatikan kondisi mereka, niscaya akan mendapati mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari kewalian, jauh dari sifat-sifat wali-wali Allah. An asyada. Fanasihati li ikhwanil muslimin alla yaghtarru bi mudda'il walayah. Maka nasihatku, kata beliau, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, untuk tidak tertipu dengan orang-orang yang mengklaim memiliki kewalian, mengklaim sebagai wali-wali Allah, hatta yaqisu halahu bima ja'a fi nusus, sampai menguji kondisinya dengan apa yang datang di dalam an-nusus fi awsafi awliya'illah, di dalam nas-nas yang menyebutkan tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Sama persis dengan tuntunan salaf yang kita dengarkan tadi, diriwayatkan dari sebagian salaf, ya. Jangan tertipu dengan yang zahir, dengan yang nampak, ya, sebelum kita mengujinya dengan nas-nas syariat, dengan Alkitab was sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah wa qad asyara asy-syaikhu rahimahullahu ta'ala ila alamati mahabbatillahi wa walayatihi bima saqahu minal ayat. Dan asy-syaikh, yaitu muallif rahimahullah, memberikan isyarat tentang tanda kecintaan Allah dan perwalian Allah dengan yang telah disebutkan di dalam atau dari ayat-ayat yang telah lalu. Jadi dari ayat-ayat yang telah lalu yang disebutkan oleh muallif, kita bisa mengetahui bagaimana tanda atau alamat Allah ketika Allah mencintai hambanya, dan bagaimana tanda seorang itu dikatakan sebagai wali Allah. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala fi Ali Imran, firman Allah di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini disebut dengan ayat apa? Para ulama menyebutnya ayat apa? Ayat al-mihnah, ayatul mihnah atau ayatul imtihan, ayat ujian. Katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan dan tuntunan beliau dan sunnah-sunnah beliau. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa hadhil ayatu tusamma ayatul mihnah. Ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ay al-imtihan, yaitu ujian, ayat ujian. Haitsu da'a qaumun mahabbatallahi ta'ala, yaitu ketika, ya, sebagian kaum mengklaim kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Allah ta'ala. Fa'anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Famanidda'a mahabbatallahi ta'ala nadharna fi amalihi, maka barang siapa yang mengklaim cinta kepada Allah, nadharna fi amalihi, tidak kita langsung serta-merta menerima klaimnya, tidak langsung serta-merta kita membenarkan klaimnya, pengakuannya, tapi apa? Nadharna fi amalihi, kita lihat amalannya. Fa in kana muttabian li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, bimbingan beliau dan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, fa huwa shadiqun, maka dia jujur di dalam pengakuannya dan klaimnya tersebut. Wa illa fa huwa kadzib, adapun jika tidak, ternyata dia menyelisihi sunnah Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia adalah seorang pendusta. Ini makna yang terkandung di dalam ayat yang pertama. Sehingga ciri dan sifat wali Allah yang pertama adalah apa? Ittiba'u sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasul. Al-ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala fil ma'idah, dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. al-ayatain fawasafahum bi-awsafin hiya alamatul mahabbati wa thamaratuha. Pada dua ayat, Allah mensifati mereka, mensifati wali-walinya dengan sifat-sifat yang merupakan alamat atau tanda kecintaan. Tanda kecintaan Allah kepada mereka, wa thamaratuha, dan buahnya. Al-wasful awal, sifat yang pertama, annahum adillatun alal mu'minin. Ya, jadi di dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah ini, sifat wali Allah, yaitu mereka adalah kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka, adillatin alal mu'minin, yang pertama. Dalam kelanjutan ayat ini, ya, masih dalam kelanjutan ayat ini, adillatin alal mu'minin. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu kepada kaum mukminin. Fala yuharibunahum. Mereka tidak memerangi kaum mukminin. Wala yaqifuna diddahum, dan tidak menentang mereka. Tidak berdiri menghadang mereka, yaitu menentang mereka. La. Wala yunabidunahum, dan tidak ya menyelisihi mereka, tidak memerangi mereka. Ini wali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali Allah tapi justru memerangi kaum mukminin, memerangi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka mereka bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Al-wasfu tsani, sifat yang kedua, aizzatin alal kafirin, kelanjutan dari ayat tersebut, annahum aizzatun alal kafirin, mereka adalah orang-orang yang bersikap tegas kepada kaum kufar, kepada orang-orang kafir, ay aqwiya alaihim ghalibuna lahum, mereka adalah orang-orang yang yang memiliki kekuatan di hadapan orang kufar, tidak kemudian melemah, ya, bersikap lembek, tidak, tegas dan kuat menghadapi orang kufar. Ghalibuna lahum, mereka, na'am, ghalibuna lahum, mengalahkan mereka. Ya, memiliki sikap izzah di hadapan orang kufar. Memiliki sikap kemuliaan di hadapan kufar dan tidak, ya, lembek serta bersikap basa-basi di hadapan orang kufar, tapi memiliki ketegasan, memiliki kewibawaan dan kemuliaan di hadapan orang-orang kufar. Al-wasfu tsalits, sifat yang ketiga dari sifat-sifat para wali Allah, annahum yujahiduna fi sabilillahi ay yabdhuluna al-juhda fi qitali a'da'illahi litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ayyabdulunal juhda, mereka mengeluarkan usaha dan upayanya, kesungguhannya, fi qitali a'da'illah, untuk memerangi musuh-musuh Allah. Tujuannya adalah untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, yaitu syiar agama Allah, tauhid, dan kalimat la ilaha illallah sebagai syiar yang tertinggi. Ini sifat yang ketiga dari sifat-sifat para wali Allah, berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, baik dengan jihad bisayf wassinan, dengan senjata, dengan pedang dan tombak ketika memang disyariatkan, dan juga berjihad dengan bil qalam, bil lisani wal bayan, dengan lisan-lisan mereka membantah ahlul bid'ah membantah kebatilan baik dengan lisan maupun dengan pena-pena mereka. Maka merekalah wali Allah. Al-wasfur rabi', sifat yang keempat, annahum la yakhafuna fillahi laumata la'in. Bahwasanya mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang suka mencela. Ketika mereka menerapkan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan sunnah-sunnah Rasul, jika mereka dicela, kemudian dicibir dan dicaci maki, maka mereka tidak gentar sama sekali. Tidak takut sama sekali dengan celaan dan cacian orang-orang yang suka mencela. Bahkan mereka tetap istiqamah, tidak mencari keridhaan manusia, tapi yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua orang membenci dan mencaci dia. Tetap dia istiqamah di atas al-haq. Ai idza lamahum ahadun ala ma qamu bihi min dinillah. Maksudnya adalah jika ada orang yang mencela mereka, jika ada seorang yang mencela mereka karena sebab apa yang mereka lakukan, yaitu menegakkan agama Allah, lam yakhafu laumata, maka mereka tidak, sama sekali tidak takut dengan celaannya. Tidak gentar, tidak kemudian melemah karena sebab celaan orang yang mencela tersebut. Walam yamna'hum dzalika minal qiyami bidinillahi azza wa jalla. Dan sama sekali celaan orang-orang yang suka mencela tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan dan menegakkan agama Allah azza wa jalla. Tetap tegar, tetap kokoh di atas syariat Allah. Ini sifat-sifat wali Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Setidaknya ada 4 sifat. Jadi kita sudah dapat 5 sifat wali Allah dalam surat Ali Imran, kemudian dalam surat Al-Ma'idah. Kemudian al-ayatus thalithah, di dalam ayat yang ketiga, qauluhu ta'ala fi Yunus, ay fi surat Yunus, dalam surat Yunus, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah, tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini adalah orang-orang yang termasuk wali-wali Allah, yaitu memiliki sifat al-iman dan at-taqwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Balasannya untuk mereka adalah apa? La khaufun alaihim. Jadi Allah sebutkan balasannya, pahala dan ganjaran untuk mereka ini di awal, di ayat sebelumnya. Baru kemudian Allah sebutkan sifat dan ciri-ciri mereka. Disebutkan pahala dan ganjarannya kenapa? Untuk lebih memotivasi hamba-hamba Allah untuk menjadi seperti mereka. Memiliki sifat-sifat yang akan Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya. Ini disebut dengan uslub tashwiq. Membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat dan keinginan untuk bisa seperti itu. Qala rahimallahu fa bayyana Allah ta'ala anna awliya Allah ta'ala humul ladzina ittasafu bihadainil wasfain. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya wali-wali Allah ta'ala mereka adalah orang-orang yang bersifat dengan dua sifat ini. Al-iman wa taqwa. Iman dan taqwa. Famanu bil qalb. Iman dengan hati. Wattaqwa bil jawarih, dan takwa dengan anggota badan. Ini jika penyebutan iman dan takwa disebutkan dalam satu konteks kalimat, maka maksudnya dibedakan. Ya, maka iman yang dimaksud adalah amalan qalbu, ya, qaulul qalbi wa amalul qalbi, perkataan di dalam hati maupun amalan dalam hati, itu yang dimaksud iman. Di dalam konteks ayat ini, wa taqwa bil jawari. Adapun taqwa yang dimaksud adalah amalan anggota badan. Ini karena kenapa? Karena iman dan taqwa disebutkan dalam satu konteks kalimat. Adapun kalau disebutkan secara bersendirian, al-iman juga mencakup apa? Amalan anggota badan, sebagaimana yang sudah ditetapkan, yang sudah kita pelajari dalam perkara usul, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman ya, i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amal bil jawarih. Bahwasanya iman itu mencakup ya, i'tiqad di dalam hati dan ucapan pada lisan serta amalan anggota badan. Jadi amalan anggota badan juga tercakup di dalam iman, bahkan itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok menyimpang yang lain, semisal Al-Murji'ah. Ya. Naam. Adapun jika iman disebutkan dengan takwa dalam satu konteks kalimat, maka maknanya seperti ini, dibedakan, ya. Jadi harus kita pahami baik-baik, ya, bukan kemudian Syekh Al-Utsaimin syarih mendefinisikan iman hanya amalan qalbu, tidak. Tapi beliau menafsirkan sesuai dengan konteks ayat. Fal imanu bil qalbi, maka iman itu adalah apa yang ada dalam hati, itu perkataan hati dan amalan hati. Wa taqwa bil jawarih, adapun takwa adalah dengan anggota badan. Faman idda'a al walayata wa lam yattasif bi hadainil wasfaini fa huwa kadhib. Barang siapa yang mengklaim kewalian, mengklaim sebagai wali Allah, tapi ternyata tidak bersifat dengan dua sifat ini, tidak memiliki kedua sifat ini, tidak beriman dan tidak bertakwa, fa huwa kadhib, maka dia adalah seorang pendusta. Aimnya dan pengakuannya adalah dusta semata. Qala rahimallahu, thumma inna syaikha rahimahullah bayyana anna al-amra sara 'ala al-aks inda aktsari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadish syara'. Kemudian Syaikh rahimahullah menjelaskan bahwasanya perkaranya menjadi berbalik. Kondisi manusia menjadi berbalik. Berbalik menurut kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu, yang mengaku sebagai orang-orang yang berilmu dan mengaku sebagai orang-orang yang menjadi sebab hidayah bagi manusia, dan mengaku sebagai huffadz syara', sebagai penjaga-penjaga syariat. Fal wali indahu, maka wali menurutnya, man la yattabi ar-rusula, adalah orang di antara ciri wali menurut mereka, menurut anggapan mereka yang keliru, wali itu adalah orang yang tidak mengikuti syariat rasul, yang tidak mengikuti jalannya para rasul. Wala yujahi sabilillah, dan tidak pula berjihad di jalan Allah. Wala yu'minu bihi wala yattaqihi, tidak beriman kepada Allah dan tidak bertakwa kepadanya. Ini definisi wali menurut mereka. Tentunya definisi yang keliru, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita baca tadi. Jadi menurut mereka wali itu yang demikian dan demikian, ya, yang tidak mengikuti syariat Rasul, yang kerjaannya hanya di tempat ibadahnya, ya, yang bisa membuat zikir-zikir sendiri, menciptakan ritual-ritual ibadah sendiri, tidak ada contohnya dari Rasul. Justru itu menurut anggapan mereka adalah wali yang mendapatkan ilham, ya. Nah, dan juga tidak berjihad fisabilillah. Nah, qala rahimahullah wa yuhsinu bina an nanqul huna ma katabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalatihi. Dan ada baiknya bagi kita untuk kita nukilkan di sini apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalatihi, di dalam risalah beliau. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya sebuah risalah. Beliau telah menulis sebuah kitab khusus, sebuah risalah khusus yang membahas tentang wali. Siapa wali Allah, bagaimana ciri dan sifat mereka, dan sekaligus membedakan mana wali Allah dan mana wali syaitan. Judul kitabnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan maknanya pembeda. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali ar-Rahman, yaitu wali-wali Allah, dan awliya'is syaitan. Dan wali-walinya syaitan. Wa nasuqu ma tayassara minha. Kita sebutkan yang mudah darinya. Nah. Qala rahimahullah wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam annallaha anna lillahi awliya minan nas. Dan Allah telah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam bahwasanya Allah memiliki wali-wali dari kalangan manusia. Memang benar bahwasanya Allah memiliki wali-wali. Ada yang namanya wali-wali Allah itu ada dari kalangan manusia. Wali syaitan awliya. Begitu pula syaitan juga punya wali-wali. Ada juga di sana yang namanya wali-wali syaitan. Fafarqun baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Maka beda antara wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Berbeda jauh. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, dalam surat Yunus yang tadi sudah kita baca. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya. Kemudian Allah sebutkan pahala dan ganjaran untuk mereka. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka lah kabar gembira, bushra, berita gembira di dunia dan juga di akhirat. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah, itulah kesuksesan dan keberhasilan yang besar. Yaitu ketika seorang hamba bisa bersifat dengan sifat-sifat ini. Wa dzakara awliya asy-syaitan faqala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang wali-wali syaitan. Dalam surat An-Nakhl Allah berfirman, faiza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari asy-syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan sama sekali tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Jadi senjatanya kaum mukminin untuk menghadapi syaitan adalah apa? At-tawakkal 'ala Allah dan beriman. Dengan iman dan takwa, dengan iman dan at-tawakkul, sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini senjatanya, senjata seorang hamba untuk menghadapi tipu daya dan makar syaitan. Termasuk orang yang misalnya kena sihir, diganggu jin, kesurupan. Senjatanya apa? Dengan iman dan tawakal kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang kesurupan misalnya, minta diruqyah, bisa jadi terkadang ruqyahnya tidak berhasil. Ruqyahnya tidak memiliki dampak. Terlihat tidak ada athar, tidak memiliki efek. Kenapa? Bisa jadi yang sakit memang belum siap untuk sembuh. Bukan karena ruqyahnya yang keliru. Bisa jadi karena yang diruqyah itu belum siap untuk sembuh. Ya. Bagaimana seorang bisa dikatakan siap untuk sembuh ketika dia beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi kuncinya ketika seorang ya diganggu jin misalnya, tidak hanya dengan pengobatannya, tidak hanya dengan terapinya, tidak hanya dengan ruqyah dari luar, tapi orang yang diganggu tadi juga harus membenahi dirinya, membenahi imannya, membenahi tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan karena rukyahnya yang keliru, tapi karena dia tidak ditolong Allah karena sebab tidak beriman dan tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhinahum bihi musyrikun. Hanyalah kekuatan syaitan dan ya, kekuasaan syaitan itu terhadap orang-orang yang yatawallawnahu, orang-orang yang berloyalitas dengan syaitan. Bagaimana bentuk loyalitas kepada syaitan? Dengan ya, meninggalkan syariat Allah, melakukan ma'asi, bid'ah, dan syirkiyat. Itulah ya, bentuk perwalian seorang kepada syaitan. Maka siapapun dia yang terjatuh pada maksiat, menyelisih syariat Allah, menyelisih sunnah Rasul, maka dia adalah wali syaitan. Walladhinahum bihi musyrikun. Dan mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fayajibu ayyufarraq baina haula wa haula. Maka wajib untuk membedakan antara yang antara mereka dengan mereka, antara wali Allah dengan wali syaitan. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Sebagaimana Allah telah membedakan dan juga Rasulnya antara wali Allah dan wali syaitan. Fa auliyaullahi humul mu'minun almuttaqun. Maka para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu alam, sampai mana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mungkin kita akhiri sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. والله تعالى على الصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.